Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'a hudah sallama tasliman kathira wa ba'd. Sudah kita ambil satu dari penasob-penasob fi'il mudhari', yaitu an. Sekarang kita masuk ke penasob yang berikutnya, yang kedua, yaitu lan. Ya. Hah? Ar? Awlan sudah ya? Ketiga? Dua sudah ya? Lan. Yang ketiga apa? Kemudian kai. Yang ketiga sekarang ya. Sudah selesai belum? Sudah ya? Atau kita baca dulu ya. Matanya biar tergambar apa yang sebelumnya dibahas. Fal awal arba'ah. Yang pertama yang menasabkan dengan sendirinya ada empat. Yang pertama an. In lam tusbaq bi ilmin wala dhannin. Jika tidak didahului oleh ilm, tidak boleh ala dhann. Seperti yuridullahu ayu khafifa ankum wa antasumu khairul lakum. Fa in subiqat bi ilm nahu aliman sayakun. Fahuwa mukhaffafa minat thaqilah. Wasmuha dhamirus syan mahdhuf. Apabila an didahului oleh ilm. Contoh aliman sayakun. Maka dia an adalah mukhaffafa minat thaqilah. Dan isimnya adalah dhamir syan yang mahdhuf. Wal fi'lu marfu' dan fi'lnya marfu'. Dan fi'l wa fa'iluhu bersama fa'ilnya dia ras bi khawar dari an mukhaffafa min tsaqilah sebagaimana yang telah lewat pada bab an-nawasikh. Kemudian apabila an didahului oleh dhanna maka ada dua sisi, boleh dengan dua sisi. Yang pertama yaitu dengan nasab wa has pada contoh wa hasibu alla takuna fitnah. Ya, datang dengan dua qiraah. Yang pertama nasab takuna dengan menjadikan an sebagai an-nasibah, yang kedua dengan merafakan takun. Yaitu takunu dengan menjadikan annya mukhaffafa minat saqilah. Ya. Wasan yang kedua lan. Contohnya lan nabraha alaiha kifin. Wasalis yang ketiga kai al-masariyah. Wahi al-masbuqah billam lafza. Yaitu kai yang didahulu oleh lam. Baik secara lafaz. Contohnya likai la ta'saw ataupun secara takdir saja. Yaitu jitu kai tukrimani. Fa'illam tuqaddar allamu fakai jarratun. Apabila kai tidak didahului oleh lam baik secara lafzan ataupun takdiran maka kai di situ i'rabnya adalah sebagai huruf jar. Kemudian fi'il yang setelahnya mansubnya oleh an mudmarah setelahnya wujuban. Warabi' sekarang yang keempat. Idzan. Dan idzan ini memiliki syarat-syarat agar bisa menasabkan fi'il mudhari' setelahnya. In sadarat fi awalil kalam. Idzan apabila datang di awal kalam. Itu syarat yang pertama. Wa kana al-fi'lu ba'da mustaqbalan. Dan fi'il yang setelahnya adalah fi'il yang mustaqbal. Yang menunjukkan waktu yang akan datang. Bukan waktu yang hadir ataupun yang madhi. Kemudian yang ketiga. Muttasilan biha. Ya, dan agar fi'ilnya bersambung dengan idzan. Au munfasilan anha bil qasam ataupun dipisahkan antara fi'ilnya dengan idzan oleh pemisah yang berupa qasam ataupun pemisah berupa la annafiyah. Contoh idzan ukrimaka. Ini tanpa pemisah. Idzan wallahi ukrimaka. Ini ada pemisah yaitu qasam. Idzan la aji'ak. Ini contoh dari adanya pemisah antara idzan dengan fi'ilnya oleh la. Ini sebagai jawaban dari pertanyaan orang yang bertanya ataupun yang berkata ana atika, saya akan datang kepadamu. Bisa dijawab dengan ucapanmu idzan ukrimaka atau idzan wallahi ukrimaka atau idzan la aji'uka. Idzan la aji'aka. Wa tusamma harfa jawabin wa jazaa' dan idzan disebut dengan huruf jawaban dan huruf balasan. Itu. Di antara perkara yang perlu ditambahkan di sini adalah terkait dengan syarat yang pertama dari idzan, yaitu agar dia berada di awal kalam. Ya. Apabila idzan tidak berada di awal kalam, tapi di tengah kalam. Apabila idzan berada di tengah kalam antara kalimat yang sebelumnya dan sebelah setelahnya itu saling berkait ulangi, apabila idzan berada di tengah kalam, yaitu antara apa yang setelah idzan dengan setelah atau sebelum idzan itu masih berkait, maka idzannya diihmalkan, tidak diamalkan. Dan ini ada tiga keadaan. Ada tiga keadaan di mana idzan berada di tengah-tengah antara dua kalimat yang saling berkait satu sama lainnya. Tempat yang pertama adalah ketika apa yang setelah izan merupakan khobar bagi apa yang sebelum izan. Ya, ketika apa yang setelah izan merupakan khobar bagi apa yang sebelum izan. Ini kondisi yang pertama di mana izan berada di tengah-tengah, yaitu antara mubtada dan khobar. Seperti ucapanmu, ana izan ukrimuka. Ana izan ukrimuka. Seperti kalau ada orang yang berkata kepadamu, ana atika, saya akan datang kepadamu. Engkau jawab, ana izan ukrimuka. Di dhammah. Akhir fi'il mudhari'nya, marfu'. Izannya tidak diamalkan. Kenapa? Karena dia berada di tengah-tengah antara mubtada dan khobar. Tidak diletakkan di awal kalam. Tidak lagi dia beramal. Ana idzan ukrimuka. Tidak boleh dikatakan ana idzan ukrimaka. Kenapa? Alasannya? Karena idzan sudah tidak lagi berada di awal jumlah. Di tengah-tengah antara mubtada dan khabar. Tempatnya kedua idzan berada di antara fi'il syarat dengan jawabannya. Idzan berada di antara fi'il syarat dan jawabannya. Contohnya, in ta'tini idzan ukrimka. In ta'tini idzan ukrimka. Jika kamu datang kepadaku, oleh demikian, ukrimka. Aku akan memuliakanmu. Di sini, fi'il mudhari yang setelah idzan ukrimka dijazmkan. Karena dia sebagai jawaban dari fi'il sebelumnya. Karena kita tahu in adalah termasuk huruf yang menjazmkan apa dua fi'il mudhari sekaligus. In ta'tini idzan ukrimka. Tidak lagi idzan diamalkan. Karena dia berada di tengah-tengah. Antara jumlah jawab dengan fi'il syarat. In ta'tini idzan ukrimka. Tempat yang ketiga dari tidak diamalkannya idzan ketika dia berada di tengah-tengah, yaitu dia di tengah-tengah antara qasam dengan jawabannya, antara qasam sumpah dengan jawabannya. Contohnya, wallahi idzan la akhruj. Wallahi idzan la akhruj. Demi Allah, kalau demikian, saya tidak akan keluar. Di sini tidak beramal idzan. Kenapa? Karena dia berada di tengah-tengah. Antara qasam wallahi dengan jawabannya, la akhruj. Jadi syarat yang pertama untuk idzan beramal, menasobkan fi'il mudhari setelahnya agar dia berada di awal kalam. Kalau dia di tengah-tengah, seperti antara mubtada khabar, ataupun antara jumlah jawab dengan syarat, ataupun antara qasam dengan jawabannya, maka idzan tidak lagi beramal. Tidak lagi menasobkan fi'il mudhari setelahnya. Kemudian syarat yang kedua tadi disebutkan, wa kana al-fi'lu ba'daha mustaqbala. Paham ya syarat yang pertama ya? Ya boleh digunakan idzan meskipun tidak di awal jumlah, hanya saja tidak beramal. Gitu. Dari sisi makna sama antara yang beramal dengan tidak beramal. Yang kedua, harus fi'il yang setelahnya adalah fi'il yang mustaqbal, yang menunjukkan masa yang akan datang. Kenapa? Karena dikiaskan dengan penasob-penasob yang lain. An, lan, ini semua masuknya kepada fi'il-fi'il yang mustaqbal. Dan idzan dikiaskan kepadanya. Kalau misalkan yang datang dari fi'il setelah idzan adalah menunjukkan masa sekarang, maka idzan tidak lagi beramal. Seperti kalau ada orang yang berkata kepadamu, ana uhibbu Zaidan, saya cinta kepada Zaid. Kemudian jawab, idzan tasduq, idzan tasduqu. Kalau demikian kau jujur. Bukan tasduqa. Kenapa tasduq? Ini menunjukkan fi'il di masa sekarang. Bukan, kalau demikian kamu akan jujur, bukan kan? Ketika ada orang yang berkata, "Anuhibbu Zaidan, saya cinta kepada Zaid." Jawab, "Idzan tasduqu," bukan tasduqa. Kenapa kata tasduq? Menunjukkan masa sekarang. Kalau demikian kamu jujur dalam ucapanmu. Bukan idzan tasduqa. Kalau demikian kamu akan jujur. Tidak. Tidak beramal ya. Bisa masuk kepada fi'il yang hadir tapi tidak beramal. Karena yang namanya fi'il yang hadir, fi'il yang menunjukkan al-hal sekarang, itu tidak bisa dijadikan sebagai balasan. Tidak bisa dijadikan sebagai balasan. Dengan balasan ke nanti. Iya kan? Dikatakan idzan tadi sebagai huruf apa? Jawab dan jaza. Ya kalau jawaban mungkin bisa ya. Tadi contoh idzan tasduq bisa jawaban. Tapi kalau jaza enggak bisa. Yang namanya jaza kan nanti. Seperti ucapan seorang yang berkata, ya, la ajtahidanna. Ya, fi durusi, saya akan sungguh-sungguh dalam pelajaranku. Dijawab dan dibalas dengan idzan tanjaha. Kalau demikian kamu akan apa? Lulus. Ya, lulus sebagai apa? Balasannya nanti ya kan. Kalau sekarang ya tidak pas untuk diterapkan padanya al-jaza. Nah itu. Sudah dipahami ini? Jadi syarat yang kedua dari idzan untuk beramal menasabkan fi'il mudhari setelahnya agar fi'il mudhari setelahnya menunjukkan istiqbal masa yang akan datang. Bukan sekarang. Karena yang namanya jaza, balasan dihasilkan pada waktu yang akan datang. Bukan waktu sekarang. Kemudian syarat yang keberapa? Tiga ya. Sebutkan wa muttasilan biha au munfasilan anha bil qasam au bila annafiyah. Agar idzan bersambung dengan fi'ilnya langsung. Tidak ada pemisah yang memisahkannya. Ya. Kalau berpisah, maka dia tidak lagi beramal. Karena lemah amalnya izan. Tidak lain diperbolehkan, dipisahkan antara izan dengan fiilnya, untuk dia tetap beramal, dengan pemisah yang khusus, seperti qasam. Kenapa? Datangnya qasam memisahkan izan dengan fiilnya tidak mengganggu amalannya izan. Karena yang namanya qasam didatangkan semata untuk ta'kid. Menguatkan maknanya saja. Idzan wallahi tanjah. Sebagai jawaban. Liman qala laka lajtahidanna fi durusi. Idzan wallahi tanjah. Gitu. Didatangkan sekatan untuk taukid. Tidak ada perubahan di situ. Makna hanya mentaukid. Sedangkan la nafiyah. Juga demikian. Seperti qasam. Dimasukkan antara idzan dengan fiilnya. Dan tidak menghalangi amalnya idzan. Kenapa? Karena masuknya nafi kepada fi'il tadi itu seperti satu kalimat gitu. Jadi nafi bersama fi'il setelahnya seperti satu juz, satu bagian. Izan misalkan apa? La tanjah kepada orang yang bermalas-malas. La tanjaha. Ini nanti akan dicontohkan. Di sini disebutkan contohnya idzan ukrimuka. Jadi paham ya mengapa qasam tidak menghalangi amalan idzan? Karena qasam punya taukid. Kemudian la nafiyah juga tidak menghalangi ya, karena la nafiyah dengan fi'il mudhari setelahnya seperti satu kalimat. Jadi kalimat nafi kan. Contohnya di sini idzan ukrimuka, idzan ukrimaka. Ini contoh yang memenuhi syarat. Dikatakan dalam i'rabnya idzan harfu jawabin wa jazain. Huruf jawaban dan jaza. Wa nasbin. Ada tiga ya, harfu jawab, jaza, wa nasbin. Ketika menasobkan, kalau tidak menasobkan seperti karena hilang salah satu syaratnya, makanya dikatakan harfu jawabin. Idzan harfu jawabin wa jazain wa nasbin. Kemudian ukrima fi'lun mudhari' mansub idzan wa alamatu nasbihi fathu akhirih. Wa fa'ilun mustatirun fihi wujuban taqdiru ana wal kaf dhamir muttasil fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Contoh yang lain idzan wallahi ukrimaka. Ya, i'rabnya seperti tadi hanya saja di i'rab di situ ada qasam. Wawu harfu qasam. Wajar. Jadi huruf qasam juga sama huruf jar. Lafzul jalal Allah muqsam bih. Zat yang dijadikan sebagai sumpah. Ataupun zat yang disumpahi. Dengannya. Muqsam bih. Majrur. Wa alamatu jari kasrah dhairu ala akhirihi. Kemudian ukrimak. Seperti yang sebelumnya. I'rabnya sama. Kemudian contoh yang berikutnya. Idzan la aji'aka. Idzan la aji'aka. Ini contoh dari dipisahkannya idzan dengan fi'ilnya oleh la an-nahiyah, al-nafiyah. Idzan harfu jawabin wa jazain wa nasbin la nafiyah aji'a fi'il mudhari' mansub idzan wa alamatu nasbi fathu akhirih. Fa fa'il mustatir fihi wujuban taqdiruhu ana wal kaf dhamir muttasil fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Kemudian disebutkan di sini bahwasanya ungkapanmu tadi idzan ukrimaka, idzan wallahi ukrimaka, idzan la aji'aka jawaban ini sebagai jawaban. Ya, sebagai jawaban. Dari ungkapan temanmu, ana atika. Saya akan datang kepadamu. Sebagai jawaban karena dia jatuh pada kalam yang dengannya dia jawab ungkapan orang lain. Tetap dikatakan dia idzan sebagai harfu jawabin apakah dia berada di awal ataupun di tengah beramal ataupun tidak. Kalau penamaan jawab ini umum ya. Apakah ketika dia beramal ataupun tidak. Dikatakan apa? Idzan harfu jawabin. Ya. Wa jaza juga disebut dengan huruf jaza. Kenapa idzan dikatakan sebagai harfu jaza? Karena dia mengandungi di dalamnya al-jaza balasan. Kemudian wasani difahami ini tentang idzan. Ya. Dihafalkan ya. Syarat-syarat beramalnya idzan. Dan juga nasbin menasobkan. Kalau tidak menasobkan tidak beramal hanya dikatakan harfu jawab. Wa tsani ma yansibu al-mudhari'. Macam yang kedua dari penasob. Tadi macam yang pertama adalah apa? Yang dia menasobkan dengan sendirinya. Tidak melalui perantaraan huruf yang lainnya. Itu ada empat. An, lan, idzan, kay, ya kan? Kemudian macam yang kedua dari penasob adalah ma yansibu al-mudhari'a bi dhamari'an ba'daha. Apa yang dia menasobkan? Fi'il mudhari' dengan menyembunyikan an setelahnya. Wa huwa qisman dan itu ada dua macam. Macam yang pertama ma yudmar an ba'daha jawazan. Wa ma yudmaru an ba'dahu wujuban. Apa yang diidmarkan disembunyikan an setelahnya jawazan dalam keadaan boleh. Maksudnya boleh ditampakkan pula. Boleh disembunyikan, boleh di tampakan. Meskipun seringnya disembunyikan. Wa mayudmaru yang kedua, mayudmaru an ba'dahu wujuban, apa yang disembunyikan an setelahnya secara wajib. Ada yang idmarnya jawazan, ada yang wujuban. Kalau wujuban sama sekali tidak bisa muncul annya. Fal awwalu khamsatun. Jenis yang pertama ini dari yang menasobkan fi'il mudhari' dengan perantaraan an yang disembunyikan secara boleh ada lima. Yaitu yang pertama lamukai. Ya, lamukai contohnya wa umirna linuslima lirabbil alamin. Lamukai contohnya wa umirna linuslima lirabbil alamin, kemudian alwaw wawu, kemudian alfa, kemudian thumma. Kemudian au al-atifat yang semuanya adalah huruf-huruf atof. wal wau wal fa wa thumma wa au al atifat yang semuanya mengatofkan ala ismin khalis, mengatofkan kalimat yang lain kepada isim yang khalis, yang murni. Dan insyaallah akan ada penjelasannya. Ai laisa fi ta'wilil fi'li, yang dimaksud dengan isim yang khalis adalah isim yang murni dari ta'wilan fi'il. Contohnya ucapan penyair, wa lubsu ibaatin wa taqarru aini. Di sini disebutkan yang pertama dari lima huruf yang dia menasabkan fi'il mudhari' dengan bantuan an-mubmarah jawazan adalah lamukai. Lamukai maksudnya lam ta'liliyah. Lam ta'lil. Lam ta'lil. Kenapa diidhofahkan kepada kai? Ya karena maknanya kai. Lam ta'lil itu maknanya kai. Ya, kai maknanya apa? Agar kan? Sama. Boleh disebut dengan lamukai ataupun lam ta'liliyah. Alam at-ta'liliyah. Kadang juga disebut dengan lamul jar. Kenapa disebut dengan lamul jar? Karena masdar yang muawwal setelahnya, ya, itu dijarkan pada mahalnya jar oleh lam ini. Seperti dalam contoh ini, wa umirna linuslima li rabbil alamin. Di Arab dulu coba, wa umirna linuslima li rabbil alamin. Wa umirna, Arabnya umira fi'lun, fi'lu, fi'lun madin, mughayyir sighah, na'nya dhamir muttasil fi mahalli raf'in na'ibul fa'il. Linuslima allam lam, lam apa? Lam, lam mukai ataupun lam ta'lil atau lamul jar. Kemudian nuslima fi'il mudhari' mansub bi an mubmarah jawazan ba'da lam. Dari sini masdar muawwal dari an mubmarah wa ma ba'daha fi mahali apa? Jarin, ya. Majrur bi lam. Ditakwil menjadi masdar muawwal dan dia majrur dengan apa? Lam, lam ta'lil. Li islami berarti ya, umirna li islam li rabbil alamin. Ya cukup dulu insyaallah, akan kita baca penjelasannya, masih belum selesai tentang lamu kai. Biar nanti ada istirahat ya 5 menit biar, jadi nanti masuk mas setengah 10 pas ya. Jadi kita berhenti 5 menit sebelum jam 10 biar nanti ada istirahat. Ya, subhanallah wa bihamdik, syukurillah la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.